tadbir sing bangsa duniawi utawa bangsa alami dengan selalu pasrah kepada kehendak Allah dan selalu melihat berpikir lima ya bruzu minal kudroh, selalu berpikir hukum wajib ketentuan-ketentuan yang muncul setelah kudroh itu nanti muncul. Ngene aku kok dikudroh nang kok dadi wong sukses pada ada kewajiban syukur. Nah, itu harus selalu dilihat, harus selalu dilihat. Ghairu muawwalin ala syai'in min dalik, tanpa ada usaha beralih dari sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Dia berusaha untuk napa sakjane sing apik ora ngene. Ampun muni ngoten. Nalika takdir terjadi, aja pisan-pisan sampean dhewe nganggep sakjane iki sing bener gak ngene iki lho. Nek sampean muni sing bener gak ngene iki, maknane sampean nyalahno Gusti Allah. Senajan pas sing terjadi niku mboten cocok karo angen-angen sampean. Sing terakhir takdir sing dipaido, takdir sing dipaido sing mboten cocok sing dikengken leren iku lho. Kok dikengken leren takdir to? Kepenak nawamu saka takdir mergo apa-apa sing wis ditentokne Allah sing dilakoni wong liya kanggo awakmu, kowe gak usah melu-melu nandangi. Lah ngoten ta niku. Takdir sing mboten leren iku dos pundi? Takdirul madmum, takdir sing dipaido niku nggih niku masagholaka anillah. Ini ku takbir sing kira-kira nungkul no seliramu, nyibuk no awakmu, nyibuk no hatimu, anilah ninggal Gusti Allah. Nalika kowe takbir rumangsa takbirmu kuwi paling top. Sing terus sampean putusi mesti dadine lho ngoten niku. Jenenge takbir sing ninggal Gusti Allah. Nek takbir sing ora tau metung Gusti Allah. Tandane engko lek kasil lali, lek ora kasil mureng-mureng. Lah niku tandane takbir sing ninggal Gusti Allah. Lah takbire selalu kali Allah. Apa malah dang piyambake sadar pas teng tengah-tengah takbir ya sadar temen nek takbirku iki ya kok Allah ora takbirku dhewe kok. Ngoten. Selalu sadar ngoten terus. Dan niku mboten apa-apa. Lah sing dipaido niku lek takbir sing sampai ninggal Gusti Allah. Wa atolakalan nganggurno awakmu gara-gara takbir. Kowe terus nganggur anil kiami saking nandangi bikhidmatillahi kelawan lumadi marang Allah. Nalika kowe wis duwe takbir terus kowe malah ora iso lumadi ning Allah, mergo kowe duru mongso lek aku ora nyambut gawe sing tenan, iki engko aku gak oleh rezeki. Lek sampe tokoku tak tutup gara-gara Jumatan aku melu Jumatan, engko langganan kudu buyar, mergo arep tuku tokoku tutup. Lek ngono aku tak gak usah. Napa tutup tak mangga buka toko ae gak usah Jumatan. Nah, takbir ngatur mikir akibat langganan bubar sampai gak wani, sampai ninggal perintahe Allah. Wah, lah nek aku poso, gak kuat nyambut gawe iki nggo. Dene iki jenenge napa? Takbir sing sampai ninggal perintahe Gusti Allah. Dene niku sing jenenge takbir sing dipaido. Wa saddaka an muamalatillah. Takbir sing berakibat menjadi penghalangmu untuk muamalah kepada Allah. Muamalah kepada Allah niku nggih, selalu berusaha mengikuti perintah-perintahe Gusti Allah. Lah niku terhalang karena takbirmu. Nah niku takbir sing mboten oleh. Napa siji kok gak oleh? Siji wong takbir niku mesti mungkin ngerebut kekuasaan Gusti Allah. Nek sampai lali Gusti Allah lho nggih. Namun zaman pesek nek pokoke iki lek wis tak rabuk sakmene kuintal engko dadi mesti sakmene ton. Iku lak jenenge ngrebut gandene Gusti Allah ta nggih. Sing mulai gandeng ngoten lha mong Allah. Lah kok menungso melok-melok gandeng niku siji. Ping pindho niku mengke akibate jenengan mesti duwemen karo hasil takdir panjenengan. Nek hasil tapi sing kathah mboten hasil. Lah nalika mboten hasil niku tabrakan geseh karo angen-angen panjenengan mungkin sing lara nggih ati sampean dulu sakjane ngoten wis dipaido Allah mergo gak nuruti Allah nomor siji, nomor loro dipaido Allah mergo napa ora gelem nrimo pandume Allah nomor telu lho nggih wong dikepenakno kok gak gelem. Nah lha sangkon niku upama budal takbir tumandang ngerancang ngatur program niku mboten krana napa-napa tapi berdasarkan sedaya diarahkan